Berarti hadirmu dalam hidupku, kau bawa mimpi indah memanik tidurku yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Di saat kau masih dalam hayaku, cinta terlahir di antara kita melewati seribu senyummu yang tak pernah I can't.